Tresno, meni-meni Mekah Medina iso dikuasai oleh Israel dan Amerika. Sebab sekarang ini ada trio bebek global. Siji Saudi, loro Israel, tiga Amerika itu kerjasama. Jadi harap Anda tahu bahwa Arab Saudi dan Islam itu tidak sama. Yang berkuasa di Arab Saudi sekarang bukanlah turunan Rasulullah SAW, tapi turunan orang-orang dari suku Yahudi. Sing turunan Kanjeng Nabi ku mek nyambut gawe angkat-angkat di Masjidil Haram kan di Masjid Nabawi ku toh. Ya. Dan mereka tidak pernah membolehkan selawat di seluruh negeri Arab kecuali di satu rumah toh ada di Mekah. Itu pun sekarang sudah mulai tidak disubsidi dan tidak jalan lagi. Kabeh kiai-kiai Indonesia mesti runu nek nang Mekah. Iki menemne ya silang. Menemne nek kendel gamek nek Baitul Maqdis sing dijupuk rek. Menemne Ka'bah iku diuyui itu kan dukur. Diuyui maksudnya apa? Kondro ya. Nek di Amerika di Washington itu tidak boleh ada gedung yang lebih tinggi dari apa rek? Dari WTC di New York, wah kon nemen rada aneh. Washington itu ibu kota Amerika tapi kota terbesarnya New York. Itu WTC di situ. Nek WTC Surabaya hidup kali kok ya. Ya, nek di Washington jenenge Gedung Putih White House. Dalam radius 5 km dari Gedung Putih tidak boleh ada gedung sing luwe dukur teko Gedung Putih. Mulane aku nek di Jogja iki aku selalu tersinggung bendino nek lewat kantor pos, sebab kantor pos iku biyen gedunge Londo, saiki dadi BNI kantor pos dan pokoknya gedung-gedung apik-apik Londo iku dukur ngadep ngalor terus ana Malioboro, mburine ana alun-alun karo kraton. Kratone saene, gedung Londone saene, kadek ndek dibokongi. Kraton iku dibokongi ndek mburine silite Londo iku, Mas. Dadi aku anggere lewat kuno muangkel aku. Gitu. Cuman sultane dhewe gak mangkel, sapa meneh aku katene. Manggel ngijeni aku. Nek wong Jawa lek gak oleh dindas-ndas ya, iki rambut. Oleh tagak kon bapakmu lungo terus kon liwat utawa kon ngadeg ndek ngarepe oleh tagak ndek Jawa iki. Masih gak sekolah wis. Gak usah TPQ, gak usah pesantren, oleh tagak ndek keluarga Jawa. Gak oleh bapak lungo ndek kene terus kon bokongi bapakmu gak oleh. Itu adalah dasar martabat manusia. Ya. Ikra apa namanya? Birrul walidain. Itu diterjemahkan ke Jawa seperti itu, hormati wong tua gak oleh kok bokongi. Bahkan wong Jawa sesama manusia gak oleh ngendas-ndas irut. Gak oleh kon nyekel ndase. Kepethuk tanggamu terus wak lurah ya apa kabar kok nyekel ndase. Langsung disuduk kon ya. Kita mboten. Ini mulai batal ketika ada sepak bola liga-liga itu. Sebab nek bal-balan mari nyelendang terus diparani terus cekel ndase. Lah ngono lah. Karena itu budaya Eropa, budaya Arab masuk ke sini. Nah, kita sekarang mulai kehilangan ukuran harga diri kita sebagai bangsa Indonesia dan pemerintah juga sangat tidak menyadari hal itu. Maksudnya pemerintah menengah dan atas nek nisor-nisor gak ada masalah. Mulane aku meh ben-bengi jejer karo Wak Lurah, karo Wak Danramil, Wak Kapolsek, Babinsa, Wak Camat gak ada masalah. Kalau di bawah ndak ada masalah. Sing masalah iku ndek tengah-tengah kalau ndek ndukur kono iku. Iku wis duduk wong Jawa, wis duduk wong Islam, wis rodok duduk menungso. Kadang-kadang bedes, kadang-kadang kerek, kadang-kadang wedus. Kadang-kadang macan, nek pas kuasa dadi macan, terus wedus-weduse daftar cek iso oleh melok macan, nek wis melok macan dhek ya dadi macan, begitu di reshuffle dhek dadi wedus meneh. Pokoke dadi Indonesia iki nek gak penduduke loro, nek gak macan wedus. Nek gak perampok pengemis lan ngono. Nek dadi pengemis terus daftar cek iso oleh ngerampok lan ngono. Kuwi nek wis gak iso ngerampok ngemis lan ngono. Pokoke diwolak-walik iku tok. Ya, cuk mure-mure ngancane ngono iku. Ya. Oke, saya kembalikan ke Rasulullah. Kan lho nek kon umroh saiki Ka'bah iku kiwa tengene apa rek? Ono hotel dawukur ya. Dadi kon ngidone Ka'bah iso. Masih gak kenek tapi lek statuse wis ngidone awakmu. Nggih ta mboten? Nek perlu diuyui. Nek gak iso langsung ngetor ya ya diselang ya iso, Pak Lurah malah duwe ide ngeselang. Jadi sampean iki katanya Di kantor kelurahan ini anak selang gaengo yo kita ya. Kadang buntu cari ini. Ya. Kalau saya jadi pengurus Masjidil Haram, gak oleh 10 km gak oleh anak gedung sing ngendas-ndasi Ka'bah, sing nisori Ka'bah, mbokongi Ka'bah, nguyui Ka'bah, ngidoni Ka'bah. Tapi sekarang dengan gak sampai 200 meter wis ana gedung dawukur, dadi nek wong kafir tekan ndukur ngene. Duh, ya ta? Lah jangan gampang ya. Nah. Semua makam-makam pahlawan-pahlawan Islam sudah tidak ada. Tinggal raudhah saja, tinggal makamnya Rasulullah. Suatu hari kalau Mekah Madinah dikuasai oleh trio bebek tadi, Arab Saudi, Israel dan Amerika, suatu hari raudhah iso dibubarno. Nek wis raudhah dibubarno, nek wis Ka'bah dikuasai mereka, berarti kita masuk ke perang dunia dan perang salib atau perang sabil kedua. Ngene ya. Makanya Indonesia saiki dadi sasaran mergo Indonesia iki gak iso diapa-apakno. Nggone ado areke mlunat-mlunat. Ketoke yo ngombe toak tapi nek selawatan yo gelem. Ya tegak. Pokoknya di Jawa iki bingungno wong sak donya. Nek wong Madura iku sembahyang itu kewajiban saya kepada Allah. Kalau minum arak itu hobi saya. Bapak karo-karone oleh. Ah iku lak bingungno. Dadi nek ditelok sehari-hari arek-arek iki kan diarani Islam yo gak tape. Tapi nek bengi didelok lho oleh wiritan yo temenan. Lah ngono ya. Kendel uripe mergo bondone bismillah. Nggih ta mboten? Gak duwe dhuwit wani berangkat. Ya taga. Berangkat rabi wani bondone apa? Bismillah. Nang calon maratua kon maharmu apa? Bismillah, Pak. Nggih ta mboten? Nah, Indonesia ini paling sukar diapa-apakan dan sekarang sedang sangat gencar Anda dijadikan bangsa yang semakin dijauhkan dari Rasulullah SAW. Mulanya digawe pertengkaran antara Islam melawan Pancasila, 212 melawan non-212, dibikin bertengkar satu sama lain, di deso-deso, ono wong tahlilan dibubarno, sing di kuto, ono ustad dibubarno, lah, kita bertengkar satu sama lain. Nah, saya mohon Pak Lurah, Pak Camat dan para sesepuh di desa-desa untuk menemukan cara, mencari cara bagaimana supaya kita tetap rukun, damai, silaturahminya tetap baik satu sama lain. Berbeda orang yang boleh, harus. Bayang nonek wedok podo kabeh, ya apa yang memilih sing di bojomu? Kudu beda ya. Bukan hanya boleh, harus beda. Ya apa caranya gak podo? Wong saiki pelem karo peleme bentuke beda, salak karo salak iki bentuke beda. Iya. Yeah. Pari karo pari iki nek kok pondok-pondok sitok-sitok tetap berbeda. Jadi perbedaan itu karya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karya manusia. Jadi pluralisme itu tidak benar. Yang benar pluralitas. Pluralitas itu artinya sesuatu itu beragam-ragam dalam kehidupan. Dan dia bukan isme, dia bukan ideologi, dia adalah ciptaan Allah. Kalau isme itu ciptaan manusia, makanya bukan pluralisme. Tapi pluralitas itu hukum alamnya Allah. Nek pluralisme gaenanmu lah. Kok iso tanggawe? Nentokno anakmu lanang tau wedok tau andul lah gak iso. Gitu mboten. Kan cek roh wandu. Cek ono Pak kata-kata wandu. Teh senten nggih. Napa? Siban. Apa iku Pak? Oh banci ya wis. Melambai ya Pak. Ngene ya, ya. Maka saya mengajak Anda semua untuk wis tandunya kate lapoe tetep po selawatan, tetep po koyok biasa nikit bian-bian. Wong kebian kan masalah kok. Tiba-tiba saya dadi masalah. Kita mboten. Gelut weweh gelut, kita mboten. Sembayang dipel. Kita mboten. Kok saiki iki sembarang salah. Biyen wali songo iku bendino nambahi jumlah wong Islam. Kiai-kiai ustaz-ustaz saiki iki bendino ngurangi wong Islam. Wis Islam jadi kafir-kafirno saiki iki. Biyen wong kafir ya apa carane ditemono islame, kita mboten. Ana ta wong kafir 100%? Gak Gak ono, kabeh wong mesti berbuat baik, masih 1% 2%. Masih kon ngerampok di Surabaya, mulai rene nang bojomu, kon lapik karo bojomu. Ketika kon lapik karo bojomu berarti itu adalah perilaku Islam, betul enggak? Masih mang nyopet. Jadi gak ono wong kok kafir 100% gak ono. Kafir akidahnya bisa, tapi kalau kafir kulturnya tidak bisa. Wong kon tetap adus. Selama kon adus, berarti kon jek anadzafatu minal iman, berarti kon jek memenuhi Islam. Selama kon jek cewek, berarti masih anadzafatu, berarti masih menjaga kesehatan, berarti masih merawat hadiahnya Allah yang berupa badan dan jiwa. Gitu kan? Jadi tidak bisa kafir 100%. Gitu loh. Wong kon cek gelem delok nganggo mripatmu, padahal kan Gusti Allah sing gawe mripat, kok kon gelem delok nganggo mripatmu, berarti kon cek gurung kafir nek pas delok. Kafire paling nek pas nyolong niku ya. Pas ngutil, pas selingkuh, niku nggih, pas napa melih. Nabrak tiang listrik kan niku. Nggih. Ngono ya rek ya. Ah, jadi tak jaluk Pak Lurah, pokoke langgar-langgar sekarang taruna, tarmir masjid, remaja masjid terus diaktifkan. Terus perilaku-perilaku yang mendekatkan kita semua kepada Allah dan Rasulullah ojo leren. Bah wong ngomong apa? Pokoknya ojo leren. Itu yang membuat kita tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun saja di dalam situasi global sekarang ini. Ngono ya rek ya. Mulane engko selawatane sing akeh ya rek ya. Ngono ya. Oke. Jok kuatir, nek nganggo selawatan berarti malaikate wakes sing teko mbelani awakmu kabeh. Wong kon gak rabi-rabi begitu sering selawatan teko-teko dhewe wedokane. Nek wedokan gak teko ya wedus-wedus bedes-bedes. Seneng aku ndelok arek-arek iki. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, nomor loro sebelum kita masuk ke tema ya, nomor loro apa sebabnya aku ngejak sampean selawat nariyah pertama, mergo selawat kita coba ngiling-ngiling riwayat selawat. Prinsipnya sing ngerti tau apa sebabnya selawatan, sebab awakmu dhewe iku nek depan karo Gusti Allah kira-kira digape taga. Dapurku karo dapurmu iki. Apa sing diandalno awake dhewe nang Gusti Allah gak cocok gak? Pak Camat digagah pemain volleyball tapi rada asam urat. Artinya kita semua itu gak punya tingkat kesolehan untuk bisa diandalkan di hadapan Allah. Sopo ae sandunya gak ono sing iso diandalkan. Aku takon sopo? Gak ono. Yang bisa diandalkan di hadapan Allah hanya satu, yaitu kekasihnya sendiri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane awake dhewe ayo gandolan klambine Kanjeng Nabi. Mulane kene melok rombongan Kanjeng Nabi. Carane melok ya apa? Ya pokoke eling dengan hati senang wis cukup ya. Syukur ditambahi meneng-meneng di njero ati Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ngono ya rek ya. Kon tengah-tengah dodolan, tengah-tengah macul, tengah-tengah di pabrik gula nyambut gawe apa, tetap atimu selawatan. Katsup untuk memelihara cinta kita bertiga, Allah, Rasulullah dan kita semua. Gini ya. Nah, selawat nariyah ini kan selawat yang sudah diciptakan ketika Rasulullah masih ada. Yang menciptakan orang Afrika Utara yang saking cintanya kepada Kanjeng Nabi terus dia nyebrang sampai ke Madinah pada waktu itu. Aku jenenge selawat nariyah, Syekh An-Nariyah, judule jane. Iku jenenge sing ngarang Syekh An-Nariyah At-Tunisi, mergo teko Tunisia. Ngira ya. Dibaca di depan malamnya sebelum ketemu Rasulullah dia membaca 4444 kali. Terus dengan bekal papat kali selawat nariyah itu dia minta kepada Rasulullah, "Bolehkah saya minta supaya saya menjadi bagian dari kloter pertama orang yang masuk surga?" Terus Kanjeng Nabi nanda tangani oke. Verifikasi. Dadi kon saiki nek kepengin mlebu swarga maca selawat nariyah. Sing petangiu petang atus petang puluh pat tak jamin gak tutup kan. Engko oleh rong atus wis bingung iki mang rong atus juta telu ya wah ngono iki bingung baleni meneh akhire gak tutup-tutup sebab apa gak popo. Insyaallah angger awakmu atine ikhlas gak cocok mlebu neraka. Gitu mboten. Angger kadang-kadang jiro tok sembahyang gak tapi khusyuk tapi kepingin khusyuk wis cukup. Tapi kok gak khusyuk yo, kepengin khusyuk. Sampai Allahu Akbar gak dadi-dadi. Allah gak sido. Allah. Khusyuk bolak-balik gak sido. Sampai Allah. Allah. Tau pun. Buat nek bisa ring limpang. Jadi keinginan khusyuk adalah sebuah awal dari kekhusyukan. Kan gitu kan? Khusyuk itu apa? Khusyuk itu 100% atimu nang Gusti Allah. Bahwa 100% atimu ngarakno pikiranmu iling macam-macam gak ono masalah. Karena tidak ada apapun yang bukan bagian dari Allah. Wit-witan termasuk ciptaan Allah. Jadi nek awakmu khusyuk nang Allah iling wit-witan apa ta elek? Apik gak ono masalah. Kejaba nek sing kok eling-eling arep wedok iku mang sangune akeh. Liwat ing arepe toko masyaallah aku mek kebentuk poco ya aku. Gara-gara ndelok subhanallah iku mang. Ana iku siji meneh rek ngono ya. Oke. Terus aku takon meneh sing selawat sing sampean kenal opo ae? Iki digawe wacana Pak. Cek arek-arek nek selawatan duwe bahan-bahan akeh. Sing anda kenal opo ae? Ayo sini bareng. Selawat Badar. Eh? Apa Mas? Selawat ya? Yamania. Ya apa itu? Soalnya kita banyak mentransfer selawat dari para imigran dari Hadramaut Yaman ke sini, dari merekalah kita antara lain belajar selawat termasuk Simtuduror, termasuk Tibil Kulub, itu bagian dari Burda ya. Burda, jadi Burda itu dari Alexandria. Sak buku itu Alexandria itu Iskandaria, Mesir ide Israel. Aku harga yang ini alhamdulillah wis rono wis selawatan di masjid Iskandaria, masjidnya saya Imam Busiri yang menciptakan Burda itu. Dan Masjid Islamianto itu didekep oleh syekhnya waktu itu sawe, aku tak khawatir ini kena di channel LGBT yang landekepin nemen hari ini ya para hari ini. Tapi kita selawatan alhamdulillah di Masjid Imam Busiri, di asal usulnya Burda. Burda itu ya Mas Islami, tolong Mas Islami ya. Contohnya Burda apa ya? Akeh toh? Ya Rabbi Bil Mustafa. Ya Rabbi Bil Mustafa itu Burda ya. Maulaya Salli wa Salim terus ya. Wal Habibula dan seterusnya ya, itu Burda, bagian dari Burda. Banyak yang lain. Terus ada lagi riba, ada lagi berjanji sing sangat populer di Jawa Timur. Salatun nek ya, sing arek Izhari iku lho nyenengno aku suwe kangen karo Izhari kira. Nek wis ngono iku wis Kanjeng Nabi arek-arek ngene iku piye engko teko kono iku arek-arek. Mesthi nek gak Mojokerto Jombang arek-arek yang gitu. Ngono ya. Kula suwe nang Izhari iku seneng. Kalau nek wis terwebangan wis ngewepuk pak mbok ndadne bojone aku macam-macam diterbang tak kapok kan gitu terbang aja di kaplok ini. Oke, jadi nek salat Badar gaenane sapa rek? Salat Badar tidak dikenal di Mesir, apalagi di Arab Saudi, tidak dikenal di Yordania, tidak dikenal di Syria, tidak dikenal di Libya, tidak kenal di negara Islam manapun kecuali Indonesia. Itu pun Indonesia bagian Jawa Timur. Jadi salawat Banyu Badar itu ciptaan atau ilham Allah kepada Kiai Haji Ali Mansur Banyuwangi tahun 62. Dirawuhi Kanjeng Nabi dalam mimpinya diwurui selawat Badar niku, terus lapor kepada kiai-kiai sepuh, kemudian kita jadikan selawat kita bersama-sama selawat Badar. Jare niku Gus Dur selawat Badar iku selawat gawe perang. Jane yoga. Ya biyen Badar iku anjene nggone perang. Aku wis tau rono rek. Aku wis tau nang nggone gelute. Kok gelut apa tempure? Pasukan Badar aku runu, dilarang karo polisi karena tidak boleh masuk. Aku melbu. Polisi Arab mureng-mureng, la. Wes, aku terus mundur, minggir meneh, kunulak terus melbu ruangan, runu meneh. Kodangan meneh, la. Balik meneh. kuno mlebu meneh, runu meneh. Sing ketiga wis rasa-rasen ndek wis babar. Musuh wong Indonesia iki. Digusur karo Satpol PP meneh ya runu meneh. Nggih ta mboten nggih? Wis kok idek-idek kaya ngopo tangi meneh wong Indonesia. Nggih ta mboten? Wis to. Dadi TKI nang Singapura nang Malaysia gelap diusir rene sakwulan balik meneh. Diusir meneh balik meneh Indonesia. Gitu sembarang wong Madura iku iwak golek iwak sampai perairan Malaysia. Ditangkep karo polisi Malaysia. Loh, Bapak tak boleh ke sini, Bapak orang Indonesia. Ngono to? Terus hari sing Madura. Loh, saya tidak ke Malaysia saya. Ini ikan mujair dari Madura lari ke sini, Pak. Saya kejar. Wong Indonesia kok diakali. Jarno dijarno sik engkok tapi suwe-suwe diakali dhewe sing ngakali. Ngoten nggih? Sing pinter rek, semua yang kita alami yang namanya prahara sekarang ini sebenarnya asal-usulnya memang ada rekayasa nasional global, tapi itu tidak akan terjadi nek awakmu dhewe iki ombo pikirane jembar atine. Nek awakmu dhewe sempit pikirane kon gampang diadu domba. Nggih ta mboten? Makanya sekarang ini malam ini ayo dipastikan kita tidak berpikiran sempit. Gak apa-apa sembahyang traweh 23 situkne. Upama sembahyang traweh 53 oleh tegak. Oleh. Dadi kon timbangane gelut 23 musuh 11 mlebu masjid rombongan sembahyang traweh 253 ngono. Lah ngelu sing 23 karo 11 ngono ya. Iku biyen nek saiki wis gak ana wong gelut soal rakaat traweh mergo ya sarasa-rasen traweh kabeh ya to. Subuh barang iku wis kunut gak kunut wis gak ana bedane wong ancane gak tau sembahyang arek-arek. Wong ngombe tuak sampe jam 3 mabune. Nek kene tuak ta rek, apa rek jenenge rek? Arah. Wo ciu. Ciu-ciu. Oke, ngono ya, rek. Oke. Sekarang gini, kita nanti akan minta Pak Lurah semuanya, tapi sekarang satu selawat dulu, setelah itu kita dengarkan beliau berturut-turut. Iki janjane ya apa karepe iki? Apa jenenge sawung miyak, miyak iku ngene. Apa? Duduk misa. Nek misa mek loro sing di niki nek miyak iku berarti wake dipiyak. Aku tahu soalnya miyak ngene iku. Di Malaysia karo Kiai Kanjeng ana arek tawur 300 wong tawur tak piyak karo Kiai Kanjeng. Tak piyak tak tok itu dengan resiko kena pedang, kena roti kalung, kena wis macam-macam tapi tak piyak. Di Malaysia tahun piro iku? Ya 2000 berapa? 2011 12 lah. Tak piyak ngoten. Nah teman-teman sekalian nanti kita dengar. Nah saiki ayo satu selawat apa rek? Jolawat sing rodok Jawa-Jawa. Sok Jawa ya gak apa-apa. Selawat iku ati tok ya gak apa-apa, ya toh? Tapi kita sepakati apa rek? Ayo. Apa Mas? Nek tombo ati duduk selawat rek. Tombo ati iku ya pitutur ya toh? Pitutur. Nek ilir-ilir kan sholatullah, saya itu selawat badar, ilir-ilir ya. Cuman kita bungkus dengan notasi antara Jawa dengan Arab, gitu ya. Nek asline Jawa, asline. Jikene jono, arek nembang Jawa jono. Nek dongeng pian lo, jono wong dongeng begini. Ya apa wis gak ono iki? To ugel, nang digel. Dolek lo, ngene kata? Terus kinjang tom ngak nona lawangi ciling sampean makmu sing teko oleh-oleh cacan kalung-kalungan terus nek diterusno plus tul cae nak cae catul cae ci Kuntul cari banyak doke bajul. Iki ketoke dulinan padahal iki peringatan untuk Indonesia hari ini. Ojo diarani banyak iku nek banyak itu kelembutan dan keindahan. Iki sing teko nang awakmu sing ngrampok kon iki kuntul rek. Kuntul ku mangane apa? Iwak iki dientekno kabeh karo kuntul iki kuntul iki. Sing nyili dhuwit kon iku kuntul. Keliru titik tadi. Kuntul ya. Duduk banyak iki kuntul. Mosok kuntul jare banyak. Nek kok araniku banyak padahal kuntul, engko dintek nondokmu akhire ndoke bajul karek siji. Saiki mentek lho ndoke bajul. Lha iki temenan lho rek ya. Nek iso Karang Taruna ono acara ngunu-ngunu lah Pak, dongeng-dongeng. Dolanan anak-anak. Disitulah cara kita memelihara kedekatan silaturahmi, kekompakan, kerukunan, guyub, rukun, gotong royong dan seterusnya. Ada rasa bersama. Dan itu adalah bagian yang terpenting dari agama Islam. Ojo terus agama Islam sembahyang lima waktu tok. Terus maring meneng ngenteni zuhur, terus sembahyang meneh. Terus maring turu ngenteni asar, sembahyang meneh. Kok urip mek sembahyang e. Gitu. Lho kekean ya ibadah rek angger niate untuk kekompakan, untuk kebersatuan kan ya iku ya ibadah. Nyambut gawe ndek pabrik gula ya ibadah tergantung niate ngono sih. Ya rek ya. Oke, dadi saiki iki apa? Seluku padok. Seluku badoe siromo oleh-oleh Pak Jentit lolo-lopa wong mati yen oba yen urip biasa karmu sing terakhir ini ngarang-ngarang dhewe. Tapi ngene rek, coba dieling-eling nek seluku-seluku bathoke awakmu mari nyambut gawe pawegel lawan awan sore-sore, slonjor sikilmu terus kok pijet-pijeti ngene iki ya. Ya. Slonjor nang ngarep kok pijet-pijeti timbangane mijeti ngono tok karo la ilaha illallah ya. La ilaha illallah lo lobah. Apa jenenge apa? Apa jenenge awal mah? Seluku-seluku bathok Batro ee lailo la ila illallah la ila illallah ya. Terus wis mari ngono awakmu wis keringete wis entek wis kok pijeti nganggo wiritan titik mari ngono sirama salato sirama sembayango sirama menyang solo salato ya sirama salato nek kon salat oleh-oleh payung yang pegas, payung sing kuat, sing iso melindungimu dari berbagai macam bahaya dan racun-racun dan kontaminasi macam-macam. Oleh-oleh payung muto loh, duduk payung kertas, duduk payung kain, tapi payung muto. Muto ini bahasa Indonesia ini apa, Pak Lurah? Bludron. Nggih. Muto, ya. Oleh-oleh payung muto, terus nek wis oleh perlindungan mari awakmu wis nyambut gawe lak meneh nyambut gawe meneh. Aja mek nyambut gawe persis kaya wingi nek iso kok kembangno pikiranmu, atimu, semangatmu fajadid Pak Jentit lololoba. Fajadid setiap olehmu obah iku perbarui. Fajadid perbaruilah. Dadi bendina iku berkembang, bendina kreatif ya. Soale mumpung awakmu jek urip, soale nek wis wong mati ora ubah, nek kon kok wis mati kaya gelem nyambut gawe ndane yo. Wis dikubur mari ngono tangi terus nyambut gawe. Medeni bocah, terus yen urip, saiki ayo ditentokno yo yen urip iki sing apik apa golek duit. Lha apa duit digoleki? Mesti oleh duit nek kon nyambut gawe temenan. Lha apa duite digoleki? Golek oleh golek amal soleh itu ya kerja keras sing apik nyambut cendek dia embu macul embu apa sing penting api halal toyib ridullah maka itu namanya amal soleh. Jadi amal soleh gak mengenai keiwong to, amal soleh adalah setiap yang kita kerjakan yang baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ngono ya, mulane nek aku ngarani nek urip ayo golek apik ngono ya apa ya? Ngono ya? Oke, coba saiki njaluk nadane. Ya. Kita sambung dari apa iki mare? Suluku-suluku batok nang ya Rabbul Mustafa Maulaya Soli dan Huwal Habib ya. Oke ayo bismillah teman-teman Kiai Kanjeng tepuk tangan untuk Pak D Kiai Kanjeng. Yeah. kita mulai sinau bareng. Muga-muga iki mang wis ibarat wong kate ngiling iki mang wis duwe gilingane lho rek ya. Ojo langsung giling gak jelas gilingane. Jadi cara berpikire wis ketemu sik, kait mikir kan gitu. Nek kon mikir kate kesiapan cara berpikir, kesiapan cara mengolah sesuatu yang akan kita sinau nanti malah tidak jadi. Jadi Pak Lurah, saya mohon dimulai. Setelah itu Pak Lurah yang menentukan siapa beliau-beliau berikutnya yang akan ikut membuka tema kita pada malam hari ini yang ya, yang berjudul Sawung Miak Prahoro. Monggo Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai yang senantiasa kami taati, petuah-petuahipun. Wabil khusus panjenengan ipun. Kula nek nyeluk sampean niku ayat acak-acak. Nggih. Sale kula waktu bujangan nggih sering ngetutno jenengan pas enten partai-partaian riyen niku lho ya. Nggih. Senes partai temenan biyen niku kalau partai telu niku lho. Dumateng khususipun Kang Mas kula Muhammad Ainun Najib. Ugi sedaya rombongan kru Kiai Kanjeng ingkang sangat kawula hormati Bapak Musbikah Kecamatan Gedek, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek. Ugi mboten kesupen derek-derek kula, kanca-kanca, kepala desa sekecamatan Gedek sing sampun rawuh. Engkang kawula hormati, kula cintai, ugi kula banggakan derek-derek kula jamaah Ma'iyah yang sangat luar biasa. Engkang kersa rawuh wonten lapangan sing jeblok ten desa Kembongan iki. Alhamdulillah muji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah yang telah menganugerahkan nikmat ingkang agung dumateng kula panjenengan sedaya sehingga rawuh sinau bareng Cak Nun wonten desa Kembongan dalam rangka ruah desa. Senajan ruah wis entek, tapi kita jadikan ruah desa di desa Kembongan ini menjadikan pelajaran bahwasanya kapanpun sampai kapanpun kita harus ruah. Nek jarine Mbah kula ruah biyen niku urip ngoten iku lho Cak ya. Dadi awak dhewe dikongkon urip. Maksudnya belajar sing temenan, cek ini dadi urip sing temenan di akhir hayat, di akhir alam nantinya kita akan betul-betul dihidupkan oleh Allah. Yang pertama, kula matur nuwun dumateng kusipun Kang Mas kula Ainun Najib Cak Nun ugi rombongan Kiai Kanjeng ingkang kersa rawuh wonten desa Kembongan. Saya yakin ini adalah merupakan kebahagiaan dan kebanggaan kangge khususipun jamaah Ma'iyah sing wonten Kembongan yang lebih dari satu tahun ini arep-arep Cak Nun rawuh wonten desa Kembongan. Tepuk tangan dhisik kangge Cak Nun. Alhamdulillah cara udun sakniki wis njebrot Cak. Dadi muga-muga menesuk wis rodok kiles udune nggih ya. Wis keturutan, muga-muga tidak hanya kita hadir di lapangan bertemu muka kali Cak Nun ugi Kiai Kanjeng, tapi betul-betul kita akan belajar nantinya. Yang berikutnya, kula ugi atas nama konco-konco panitia, konco-konco jamaah maia, pemerintah desa, warga desa Ngembongan, ugi anak-anak, adik-adik kula karang taruna desa Ngembongan, nyuwun pangapunten. Barangkali penghormatan kula, ugi sedaya keluarga besar warga desa Ngembongan, ugi derek-derek kula jamaah maiyah, wonten penghormatan sing kirang berkenan, wonten Cak Nun ugi rombongan Kiai Kanjeng, sepindah malih kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Dan termasuk disuguhi telo, kaspe, iki mantuku tak nyolong rek. Aku lho kuatir dicolong soalnya tidak sawah. Tema ruwah desoh pada kesempatan malam hari ini sakjane sing nyetusaken niku Mas kula, tapi melarikan diri wong memang nanti ya. Mas Mul monggo kula aturi ten panggung. Mas Mulyono, bahwasannya tema ruwah desoh pada kesempatan dalu niki adalah sawung miak prahara. Jadi sawung niku nek jarene critane biyen niku jago. Nggih, jago mboten enten sawung iku babon mboten enten nggih. Dadi istilah mawon. Kendatipun yang namanya jago iku nanti seorang perempuan ataupun betina mboten masalah. Miak prahara, miak niku artine nggih sing diaturno Cak Nun mang dadi miak. Tidak hanya sekedar miak, kita bisa menyatukan yang mengalami prahara, yang tertimpa prahara itu untuk menjadikan sebuah keselamatan dan kemaslahatan. Jadi prahara yang ada, yang kita alami ini, kita koyok-koyok mengharapkan seorang sawung utawa jago. Jago sing muncul dhisik, sing ketok rodok dukur utawa paling dukur dhewe, kemudian kita mengikutinya. Ini sebenarnya nek kula dhewe asine mboten tapek cocok. Mboten tapek cocoke kok awak dhewe sik ngenteni pimpinan sing muncul dhisik, ya bongko ku akhire nang tengah dalan. Ngenteni ana sing wani dhisik. Nggih. Harapan saya nek kula angen-angen, kita semuanya harus bisa menjadi sawung yang miak prahara, yang pertama untuk diri kita sendiri. Yang sudah disampaikan Cak Nun kalau wau, senajan awak dhewe miyar-miyur eyek-eyek, tapi kita mempunyai prinsip, yang prinsip itu harus kita pertahankan, kita perkuat dengan keyakinan dan cinta dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intine sawung miak prahara niku asline awak dhewe iku ngenteni seorang pimpinan sing wani menunjukkan bahwasanya iki lho bener, iki lho salah, ayo maju, ayo bertempur, ayo dan lain sebagainya. Ada yang menunjukkan seseorang nek karepe masmul mas kula wala wau, muga-muga Cak Nun nantinya akan menelurkan, lho nek menelurkan lak ngendok kulian. Melahirkan maksudnya niku, termasuk yang ada di antara dulur-dulur kula jamaah makya yang ada di seluruh Indonesia ataupun di luar sana. Nggih, jadi dianggap jamaah makya kita adalah saudara, dulur adalah anak-anake Cak Nun semuanya. Jadi tidak ada yang dibedakan, semuanya adalah merupakan dan harus menjadi sawung yang bisa miak prahara terhadap, pertama terhadap dirinya sendiri. Kula kinten niku mawon sementara Cak Nun sakjane niki kula ngenteni Mas Mul nanti wong memang. Yang berikutnya nanti barangkali wonten sedikit sambutan saking Pak Camat sebagai wakil pimpinan daerah yang ada di wilayah Kecamatan Ngedek. Sekali lagi matur nuwun Cak Nun kersa rawuh bekne enten suguhane mboten cocok. Kula pun dipisu ingkin ya. Nggih, kula kuwatir mesodok padahal awak dhewe padha pisu-pisuane. Nggih, kula pinten niku mawon sementara matur nuwun. Mudah-mudahan perjalanan kita awal hingga akhir nantinya sampai kapanpun jamaah maia senantiasa diridhoi, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kirang langkung kula pangapunten, akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kula hormati para bini sepuh, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir di sini, baik dari Desa Gembolongan maupun yang ada di wilayah Kecamatan Gedek, enggang khususipun datang Cak Nun beserta rombongan Kiai Kanjeng. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dandamil beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat serta segenap panitia serta jamaah yang hadir di sini serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulud atau Ruwat Desa. Desa Gembolongan telah melaksanakan kegiatan pengajian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang pasti kami mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap panitia beserta Bapak Kepala Desa yang peduli kaitannya dengan ruatan desa, di mana kegiatan ini bukan kegiatan semata-mata sekecil. Ini merupakan kegiatan akbar yang dilaksanakan khususipun warga Desa Gembolongan. Ini salah satu kegiatan yang terbesar Gustu Namun yang ada di Gedek selama ini, selama kami menjabat menjadi camat ini, baru sekali ini kegiatan akbar yang dilaksanakan oleh kepala desa beserta perangkatnya. Tepuk tangan untuk Pak Kades. Kami berharap dengan kegiatan semacam ini bisa terjalin ulama dan umaroh yang ada di Gembolongan khususipun dan pada umumnya Kecamatan Gedek bisa bersatu untuk saling bahu-membahu, saling kompak dalam setiap kegiatan-kegiatan, tidak ada gesekan yang berarti. Dan perlu kami informasikan kaitannya dengan perkembangan situasi yang politik yang berkembang saat ini, kami berharap Cak Nun nanti bisa memberikan satu gambaran, satu wacana bagi masyarakat Gembolongan khususipun dan pada umumnya masyarakat Kecamatan Gedek. Dengan situasi politik Gus, nanti mohon kiranya ada wacana yang terbaik agar wilayah yang ada di Kecamatan Gedek ini bisa kondusif sesuai apa yang kita harapkan bersama. Oleh sebab itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan segenap panitia serta Bapak Ibu yang sudi untuk hadir di sini, baik suasananya agak hujan ya, itu tadi lapangannya rotok jeblok ini jari Pak Kades tadi, tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu bisa hadir di sini kumpul bersama untuk sinau bareng dengan Cak Nun. Oleh sebab itu kami berharap, kami mewakili Musbika, mohon kiranya kami diberikan satu pemahaman, kami diberikan satu wacana gambaran kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Kades tadi, dengan kekokohan, keteguhan kami selaku pemimpin yang ada di wilayah bisa teguh, tetap kuat sesuai apa yang kita harapkan bersama. Sekali lagi kami atas nama Musbika mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap panitia dan Pak Kades yang telah mendukung, yang telah melaksanakan kegiatan pengajian bersama ini serta sinau bareng bersama Cak Nun. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nek ngono ayo disinaoni bareng satu persatu. Praoro iki apa sih? Apa ae rek praorone iku rek? Coba saya minta Mas Islami mencatat ya sama Mas Imam ya. Coba ono praoro apa sih rek sehingga kok butuh jago butuh sawung digawe minyak praoro iku ono apa ae praorone sing dialami masyarakat kene apa ae jajal. Siapa bisa urun pendapat? Monggo Pak Lurah sampean mulai dicatat Mas Islami. Sampeyan damel mungkin digedhekno karo arek-arek temburi. Tolong mikrofon yang dipakai Pak Lurah yang kabel. Ya, nggih. Nun sewu prahara yang awal tema yang disampaikan oleh kakak kami adalah prahara moral. Jadi prahara kelakuan yang sementara selama ini kita rasakan sedikit meresahkan para orang tua. Nggih sing disampaikan Cak Nun mah lho apa? Awak dhewe seneng minum towak cuma lali wayah. Nggih, jangan sampai dene cek seneng towak wayahe ya dieling tetep. Nggih ya, saiki mendem dilungkah nang kemu sing bersih sikatan mbek sabun nek perlu ya. Gak mampu towake marun ya eling salat ngono aja karepku. Ya berarti ada penurunan akhlak di kalangan iki arek nem tok awam tuwek barang. Ya, termasuk moral asline moral sing rada nemen itu masuk awak-awak ngene iki nggih ya. Nyontoni ndisiki. Oke, saya senang dengan menyebut moral ini karena memang Allah itu menyuruh Kanjeng Nabi rawuh ke dunia itu kan li utam mimam akarimal akhlak, sehingga masalah pertama yang kita sebut prahara adalah menurunnya atau degradasi moral atau akhlak. Nah, bentuknya bermacam-macam kan gitu ya. Untuk wacana aja Pak, sak rusak-rusake arek kene lak gak gantel ndase wong. Gak ya, saya di Jogja ngono Pak. Arek SM ono jenenge klitih. Klitihku pendidikan rumah tangga, pendidikan keluarga itu menurun. Dadi wong-wong tuwek-tuwek di daerah Bantul Jogja iku wis gak iso ndidik anake. Anake ngatur wong tuane njaluk motor jek SMP, nek gak ditukono motor ngobong omahe sak piturute, bapak ibune wedi karo anake, engko nek ditukono motor terus dolen karo kanca-kancane terus gawe geng-geng. Kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok ini bersaing di dalam menciptakan destruksi atau perusakan. Jadi misalnya geng A pamer nang geng B, aku mau mari bareng gantol gulune bocah, onok sing diantem karo boto, onok sing dituthuk nganggo watang, onok macam-macam. Jadi itu kenakalan yang tingkatnya sudah terlalu tinggi dan tidak hanya akhlak, berarti sudah kriminalitas. Nah, saelek-eleke arek-arek kene Pak Lurah, insyaallah gurung ana sing sampe gantel gulune wong. Jadi arek-arek geng di Jogja iku nglumpuk di pinggir jalan ana wong liwat nganggo motor digantel. Digantel iku nggawa celurit, nggawa arit, tabiso, ta pedang, digantel wong lagi numpak sepeda motor iku. Iku jenenge klitih di Jogja. Ya teman-teman sekalian ya, klitih. Nah, alhamdulillah di sini tidak sampai seperti yang di Jogja. Dan itu sangat memalukan Jogja karena Jogja itu kan kota pelajar, kota budaya, tapi ternyata di sana terjadi seperti itu. Oke, aku njaluk bentuk kenakalan atau penurunan moral apa erek? Ibadah menurun, ngono ya, pemeneh. Molimo rodok dilanggar, gimana? Lalu rangge? Molimo masuk limo kabeh di kolanggar kabeh, paling ngombedok mari ngono, masuk maling barang. Eh? Lah mboten to? Mboten. Maling ku bagian sing ndukur nisor gak maling. Ya. Soale nek maling ku resikone kudu numpak Fortuner digawe nabrak cagak listrik iku. Nek awakmu lah ganti Fortuner, dadi carate maling iku duwe mobil Fortuner lah ngono. Kudu ana jelas cagak listrike ndek endi lah ngono. Dadi ndek kene lah gak tapi ana Pak ya. Molimo apa rek? Maling. Madon ya gak insyaallah ya. Ya di paling di kebon-kebon ngono ya. Pas pengajian singitan-singitan rada rono-rono titik ya disenggol-senggol paling ya. Insyaallah nek soal pelacuran, soal gitu-gitu menurun Pak ya alhamdulillah. Doli ya wis dibubarkan alhamdulillah. Mas yo mari ngono ya mesti mencolot mbunang ndi ya. pindah nang Bali, pindah nang Batam sak piturute, tapi saya kira di semua kota, misalnya Solo dulu punya silir saiki wis gak ono. Jogja punya Sanggeran, punya Sarkem saiki wis gak ono. Serenggu Pasar Kembang. Surabaya punya Doli saiki wis gak ono, dan untuk proses membubarkan Doli itu Kiai Kanjeng 3 kali datang ke Doli. Ya acara ngene iki dan tak jokno arek-arek iku. Arek-arek iku selawatan arek-arek iku. Sing apa iku sing dodolan daging sak on iku. Ya. Didol nang sapa nang tabuhe beduk gitu. Tak ajak maju, mereka juga pinter selawatan. Mereka juga kalau malam ada banyak yang salat tahajud. Mulai jam 10 esok sampai jam luruh bengi iku ngladeni wong lanang dari Sabang sampai Merauke. Ya, jam luruh bengi adus jinabat mari ngono akeh sing sembahyang tahajud ndongakno anake muga-muga anake menemne gak dadi kaya ibune. Maka dia menghimpun dana supaya bisa nyambut gawe sing apik, cek anak-anake iso sekolah gak dadi kaya mbokne. Jadi di dalam atau di balik kemungkarannya sesungguhnya dia punya cita-cita yang baik untuk regenerasi anak-anaknya. Ngono ya rek ya. Dadi nek kene gak ana masalah madon ya. Karena ya insyaallah ya. Ah paling yang ngono-ngono iku tok lah. Nomor 3, maling madon madat. Narkoba ya napa nih Pak Kapolsek? Ada naik apa turun apa gitu-gitu aja? Belum ada gejala yang menunjukkan terlalu mengkhawatirkan ya Pak ya. Gak muga-muga nemen ya, tapi ono ya. Ono ya. Kon iku narkoba barang lapo larang. Mbok anuhe kon nang jumbleng ae sepen kono. Malah cepet iku, langsung wet ngono langsung glebak kon. Pokoke nang ndi golek toilet sing ono WC-ne kon ndingkluk ndek kono ya to. Isepen wo cepet iku. Goblok aja ojo tanggung-tanggung nek anjane kate goblok mesti san gobloke ngono lho. Ngono lho rek. Soale narkoba itu bukan kejahatan Pak, tapi kebodohan. Hanya orang bodoh yang mengkonsumsi narkoba. Tidak jahat, tapi goblok. Makanya mereka tidak ada klubnya. Ya, nek preman aja ono kelompoke, Pak. Karena kejahatan. Tapi kalau kegoblokan gak ono wong lumpuk mergo goblok. Misalnya paguyuban wong goblok sak gedhek lek ono ya. Jadi Pak Lurah, Pak Camat, kalau ngomong narkoba jangan dikaitkan dengan kejahatan dan kesehatan. Kaitkanlah sama goblok iku, Bang. Dadi pokoke nek kepengin goblok kene nek aku nasihatku nang noe ketika masuk SMA situ pokoke kowe aja goblok ngono tok. Wis aja goblok. Begitu dia melakukan sesuatu sing menurut aku goblok, tak celuk goblok kon. Gitu loh. Lah goblok gak wong ngrusak awake dhewe ya. Ngrusak awake dhewe, mateni awake dhewe, membunuh potensi-potensi dirinya, pikirane dadi gak karu-karuan, atine gak karu-karuan, awake loro. Lah goblok nggih mboten. Itu namanya jahiliyah. Ngono ya, oke. Narkoba oke ada tapi landai-landai saja kata Pak Lurah. Nomor 4. Minum ya. Minum iki tuak-tuak ini lho, arak-arak mana ya. Iki yang nemen tak Pak Lurah, mboten nggih. Berkurang ya. Berkurang. Kok nek kepengin mabuk, mabuke mendukur. Wiritono kok lak mabuk. Tapi mabuk apik ngono rek. Temenan sampai nglebak kon. Kate turu ya, kon kate turu iku dimane sing gak-gak ngelamun kon maca Al-Fatihah sampai keturun. Utowo nek kepengin rada disiplin melumah terus rasakno setiap ya sikutmu, tanganmu, drijimu, dengkulmu, sikilmu, nisor rasakno aja ana sing nyangga apa-apa. Wis kaya gak ana awakmu iku. Nek jek ana ngene kok rada iki jek rada sing ganjil kan ana ngene. Dolek ana sampe dhek wis gak nyangga apa-apa. Kalau sudah merdeka badanmu, seolah-olah badanmu tidak ada, tinggal rohmu. Nah, supaya rohmu itu bekerja dengan baik sambil awakmu apa jenenge? Melumah karo membuat badanmu tidak membebani dan tidak terbebani apa-apa. Awakmu la ilaha illallah terus. La ilaha illallah itu la ilaha kok tokno. Illallah kok lebokno diwalik tadine ya. Illallah. Gak usah diem mono dicangkem. Atimu ae. Tapi pas nyisep itu illallah. Dadi sing mlebu awakmu iku mek unsur-unsur Allah tok. Sing gak Allah metu, ya. Terus illallah, la ilaha illallah ngono wis. Engko kon keturon ngipi kepethuk widodari 700. Sampai neredek dengkulmu cuklek akhirnya. Lah 700 ya situ ae goro ngadane ya. Wis pokoke ngono rek ya. Temen mabuk itu namanya isyik. Isyik itu asik. Isyik itu situasi di mana kamu intrans dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sifatnya tinggi gitu ya. Ojo liwat benda. Ojo liwat alat-alat perangsang, obat-obat perangsang, ojo. Wong kon iso gawe dhewe kok. La ilaha illallah, la ilallah iso kok. Ngono ya, yang madat ini. Minum ya. Apa meneh siji nek? Main iki apa? Judi akeh, Pak. Ono adu ayam. Ya gak ono saiki ya. Sebenarnya berkurang nek soal ngene-ngene iki rada berkurang. Anda tahu kalau Anda main di Jogja itu di Mocopat Syafaat, itu desa kasihan, itu dulu pusat judi ayam, sabung ayam. Pas di depannya Mocopatan itu. Terus lemahnya tak tuku, dan iku wis berpuluh-puluh tahun iku oma apa lemah kosong, alang-alang karo barongan, gak ono wong gelem tuku, soalnya gak ono wong wani ndek kono, soalnya ndek kono dijogo karo Kiai Panco. Tak tuku murah mulane, mergo gak ono sing wani nggone, tak tuku murah mek 900.000. Lemah sak ono mbone iku. Gitu. Dadi aku iki seolah-olah aku iki duwe lemah, duwe omah iku janjane gak mergo sugih, mergo tak doleki sing kira-kira wong gak wani manggon. Temenan aku di London, di Amerika biyen 2 tahun iki aku ndolek kamar sing murah nemen mergo akeh memedine. Ana sing getih netes, ana sing tangan tok metu, ana sing sajal apa jenenge? Apa jenenge kira? Gawe wiritan niku rek. Tasbih gandul-gandul dhewe, ana tangane tok ngono lho. Apik ae iku, nyenengno to? Tak dongakno kok ndek kamarmu kono ya. Kan melumang ini anak gandul-gandul. Arek-arek itu kadang-kadang nak judi di juru kamar, Pak. Terus manunya anak ngentut situ, gelut. Siapa ngentut ini? Siapa ngentut ini? Kon ya? Oh, gak kok. Kon mesti. Lu gak lah. Pokoknya gak anak sengaku aku, akhirnya kesimpulan anak setan sing ngentut. Setan ini gak terima. Metu tuh ke tembok. Aku gak ngentut. Ya apa kan ya? Metu temen tuh ke tembok, bongkok kan ya. Gelebak geblak kan ya. Itu sekalian wis ya main bareng yo gak tapi ono paling Pak totoan cilik-cilian Pak. Bal-balan ya. Apa? Adu doro dukur-dukuran. Oh, cepet-cepetan. Terus tapi nek judi itu ngene rek, itu tergantung niatmu. Nek niatmu misalnya ini, ayo aku saiki remi udu ya. Bener ya? Bener udu. Tapi perjanjiane kok sapa ae sing menang digawe mangan bareng, gak ada masalah to? Nggih to? Mek dalane gawe nglumukno dhuwit, cek seneng atine remi-remi ku mang tagaple ta apa. Ngono ya gak masalah. Gitu ya. Tapi wong saiki iki, Pak, engko nak critani kon wah, jane judi ku ya gak iso dihindari, Pak. Aja meneh kok bal-balan, aja meneh kok wong saiki motor kecelakaan didelok nomere yo. Nggih ta mboten? Kober. Lho, aku iki lho, maknyahane lho ketoton karo arek-arek. Jajal cak nun selawatan apa? Sidana Nabi metu tagak 10.000. Oh, ngono ae. Ya apa katene? Ya wis. Lho saiki iki lho traweh lho, Pak. Getotoan. Imam sapa ayo? 10.000. Oh, ngono ae. Ya apa katene? Nah iki Kiai Kanjeng iki biyen tahu ana supersit judi nek mburi kan. Dadi nek kene iki wayahe makiyahan, terus sing nek mburi ana sing mlaku enggak titik, ayo tambahan penghasilan. Nanti Cak Nun cerita nabi siapa yang disebut? Nabi Musa disebut apa tidak 10.000 ngene. Iki nek mburi kene, sesuk kon nang arek dobol arek-arek. pengajian ketotohan hari-hari. Ya Allah, terawih ketotohan. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ya yes, gak apa-apa lah, mudah-mudahan itu semua untuk hiburan dan tidak untuk penghasilan. Yang sebenarnya berbahaya adalah kalau itu dijadikan alat untuk mencari penghasilan, karena pasti tidak akan berhasil, pasti akan bangkrut endingnya. Ngono ya. Dadi mau lima wis anggap gak masalah ya. Kenakalan liyane apa rek? Prahara liyane apa? Sing jari konflik horizontal ya apa? Itu di teks yang dikirim ke saya itu ada perang horizontal. Ki maksudnya ya apa? Gelut ta? Apa semalam soalnya kalau di daerah Solo itu parah, daerah Solo sekitarnya. Semalam saya makiyahan di halaman Keraton Mangkunegaran Solo dan problemnya adalah itu. Problemnya adalah ana wong tahlilan digerebek. Ana wong weweh ditumplek. Kan weweh terus wonge gak gelem nrimo. Oleh mung gawa tempe iki ditumplek karo wong. Ya apa kira-kira kon nek kon sing weweh. Namuga-muga gak kita tendek kene nek oleh arek Mojokerto rasane atiku wani numplek. Gamek dicotos. Yo ndase dicekel didele tumplekane iku mah. Diusek-usek ya ta gak. Nek macam-macam ya ustate ae sing digawa dele wit dicancang digawe keranggan. Karo didelok ngene iki karo nek liwat didoni cuh. Cuh karo dikae keranggang semut ireng semut abang ya. Terus dikae apa sing dikae wedi nek wedi tikus kae tikus, wedi walang kae walang ngono ya. Ngono didoleki dirawe. Dirawe, wah cocok iki. Sampeyan kok karo rawe sampeyan iki. Wah iku hobiku kecili aku. Aku nek mangkel karo guru tak gawani rawe ya nek piye. Tak delendik kursine ngomenah ngene guru. Aku kapan-kapan kepingin presiden nih tak belai rawe gitu. Kapan-kapan terorisme yang indah gitu. Ya teror tapi lah gak membunuh ya gak berdarah-darah lah paling ngukur-ngukur keroken gitu. Bayang no pidato 17-an saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita dulu. Akhirnya tadi pedas di presiden ini. Oke ya. Oke, jadi praharanya tidak terlalu parah kok Pak di sini. Tidak terlalu parah. Perang horizontalnya banyak terjadi di Jawa Tengah, bagian timur. Kalau daerah Banyumas tidak ada terlalu masalah. Tapi Solo, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, di situ pusatnya konflik antar orang Islam. Tahlilan gak oleh iki, gak oleh iku, gak oleh sak piturute, jaran kepang jare nyembah demit, wayang jare nyembah setan sak piturute. Pokoke sing nuduh iki ahli setan, ahli demit. Sehingga roh nek ana wong nyembah setan. Lah areke dhewe sing jaran kepangan kok gak tau setan sih. Ya mek jaran kepang tok ndadi ngono tok mari ngono mangan beling. Wis mangan beling diuring-uring coba. Lah kudune dikae sego bungkus saya. Aku kadang-kadang nek ana wong murung-murung tak kan sampean iku wis gak ngekeki panganan, ana wong mangan beling sampean uring-uring. Wong ku mangan beling mergo gak duwe sego aku niku. Ya rek ya, oke. Jadi peraharanya tidak terlalu parah, tetapi teman-teman sekalian, ini tetap bisa merupakan ancaman di sini. Jadi penyempitan-penyempitan pemahaman Islam, ya. Ditambah oleh pendidikan modern barat yang membuat semua itu dipisah-pisah. Agama dhewe, negara dhewe ngene iku lho, ya. Urusan politik dhewe, urusan ibadah dhewe ngono-ngono iku. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari dulu ngarit karo rengeng-rengeng ngaji ya iso ta ya. Apakah ngarit itu ekonomi terus nek ngaji ku agama? Kan kita lakukan sebagai sebuah keutuhan, betul ndak? Wong saiki gendong bayi nek uru-uru ya, Pak. Ana sing tak lelo lelo lelo legung ana menase nek arek-arek Indonesia Pak, arek-arek wedok sing dadi pembantu rumah tangga di Hong Kong ya. Itu selawatan. Dadi bayi-bayi Cina iku diselawati karo arek-arek. Dadi aku iki tahu pentas karo arek cilik-cilik Cina tapi pentas selawatan. Masuk kono gak paham apa iku. Gitu loh. Salatullah ngene kaya gitu. Kejopo nek bapakne sing uru-uru. Ya bapaknya sing ngururu ku biasanya kurang ajar. Anakku, bapak tak wayu. Ini kira-kira ya. Jadi prahorone karena ada lagi yang menunjukkan bahwa ada yang parah yang harus kita perbaiki di masyarakat. Ayo rek, sak durunge diteruskan. Ana sing nduduna apa sing kudu didandani, apa sing kudu dijogo. Yakin ya salat lima waktu gak leren ya. Selawatan leren ta gak? Nek ana wong nduding iku haram, iku bid'ah, iku ganok tuntunan sak putri iso jawab ta gak? Wis iso ya? Wis iso jawab. Kudu iso jawab apa sebab tahlilan. Tahlilan wajib ta sunah? Wajib. Sapa sing oleh majibno sesuatu? Oleh tak menungso majibkan sesuatu? Sing punya hak mewajibkan mengharamkan siapa? Allah. Selain Allah tidak ada kecuali negara mengatur atau bikin peraturan dengan perangkat hukumnya, gitu ya. Itu pun bukan wajib tapi harus ya, pol-polane ngono. Apa liyane rek? Tahlilan monggo. Saiki iki lah persentasene NU karo Muhammadiyah pinten kali pinten Pak Temri? 90% Nahdiyin, nggih. Terus ono arek-arek Ma'iyah, nek Ma'iyah itu kan gak NU gak Muhammadiyah, yo NU yo Muhammadiyah, lha ngono. Gitu, karena Ma'iyah itu bukan barang, bukan badan, bukan fisik, bukan organisasi. Jadi nek NU mesti duduk Muhammadiyah, kita mboten. Nek Muhammadiyah mesti duduk NU, tapi nek Ma'iyah NU ya iso, Muhammadiyah ya iso, wong sing didandani duduk organisasine, duduk golongane sing didandani adalah jerone atine, jujure pikirane dan khusuke ibadah. Lha ngono rek. Ini ngerti bedane Ma'iyah ya, di Ma'iyah bukan golongan, bukan kelompok, ndak atok kiyaine, gak ono ketuane, gak ono adik ARTne. Ya. Paling ono kupuluke tok. Kupuluke kuwe kadang-kadang njaluk arek-arek iku gak kluntuku. Gitu. Oke, satu nomor dulu ya. Satu nomor dulu apa rek? Jawa Barat. Ngene sik aku situ pertanyaan satu untuk mendasari lagu berikut ini. Upama ono prahara, Pak. Entah di bidang moral, di bidang politik, di bidang keagamaan atau apapun, itu mulainya kapan sih rek? Zaman sampean cilik lah gurung ono apa-apa. Baik-baik saja, nggih sampean. Sampean 20 tahun yang lalu kan enggak masalah. Bahkan 10 tahun yang lalu ya gurung tapi ono apa-apa. Saiki iki lho rada gelut-gelutan iku. 3 tahun terakhir sejak ada ahok gitu kan. Sejak itu kan kita bertengkar macam-macam itu. Dan kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah dan tidak punya ukuran untuk mengukur mana yang benar, yang salah. Itu karena itu pertarungannya di atas apa juga di bawah. Nanti kene katanya gak ada masalah tuh. Kan ada pilihan dewe nek misalnya pilihan wali kota apa bupati nek Mojokerto iki. Bupati dan wali kota ya. Sakarepmu kon milih apa? Milih sapa sakarepmu? Anggere kon aja nemen-nemen oleh muka busan. Kan gitu. Tapi kan tidak ada pertengkaran di sini tuh. Kan gelut-gelutan tuh tawur antar kampanye lah gak sih? Lah mboten sih. Jadi prawarane sebenarnya tidak butuh sawung jane. Sampean dhewe iso dadi sawung-sawung dhewe. Apa meneh nek ndek teks disebut aku iki diharapkan dadi sawung sing iso miyak segara. Lah aku iki sapa rek? Sampean iku wis duwe negara, wis duwe presiden, duwe menteri, duwe bupati, duwe camat, duwe lurah, duwe NU, duwe Muhammadiyah. Lah wis jangkep sih. Kurang apa meneh? Lah aku iki lak gak ngone sih, aku iki lak gak jelas sih. Aku iki gak ono lah ya gak apa-apa sih rek. Ya toh? Sing wis ana iku ayo diuri-uri, ayo dibangun temenan. Jadi sawunge ndoleko teko negara dan pemerintah, ndoleko teko NU, ndoleko teko Muhammadiyah jago-jagone iku. Nek aku iki lak paling bon-bonan sesekali. Jadi jago bon-bonan. Itu aja aku ya gurung jago temenan rek. Wong aku gak jelas pendidikane, gak jelas alim gae lak ngono. Mulane aku gak wani berpakaian temenan ngene iki aku menghormati arek-arek. Aku gak putih-putih soal aku gak roh iki Kiai Kanjeng seragame apa aku lali. Akhirnya gak nyala-nyala gak putih ngunai wis ngunai. Dan ini tidak ada hubungannya sama alim tak gak alim rek putih. Karena hubungan iki mek mergo aku sedulurmu, aku bapakmu, aku mbahmu, nek awakmu ndelok aku nggawa ngene iki mesti luwe awakmu luwe seneng timbangan aku nganggo jeans karo kaos oblong ya ta gak. Tapi rencanane iki tak gondrong mlo rambutku sampe saiki meneh babal. Kayak zaman biyen ya. Tak gondrong meneh cek kecelik meneh. Cek kon kecelik meneh tak gondrong nek mak iyan tak ngene-ngene. Cek koyo musikus rock meneh. Ngene ya. Oke, jadi zaman kita kecil dulu bapak-bapak oke-oke saja, bahkan dulu penyakit pun tidak banyak kok. Asam urat itu mulai kapan sih asam urat itu? Kurang 10 tahun ya pak ya. Biar gak ono kok, biar gak ono masalah kok, biar kalau geringgingan menurut bapak. Saiki kok ono asam urat, ono kolesterol, apa meneh itu? Ono meneh apa rek? Stroke, diabetes, diake jare tambah maju, jare kedokteran tambah top, jare rumah sakit tambah akeh, dokter tambah akeh, kok tambah akeh penyakite? Dokter iki nambani tan nambahi penyakit. Asline iki, ngono ya. Tapi pokoknya saiki macam-macam penyakit iku ana bipolar, kan gurung ruh kon arek desa sale. Nek di Jakarta ana bipolar, ada apa split personality. Kadang-kadang ngene, kadang-kadang ngono. Ngono. Dadi kaya nek kene jane nek gak tape apple karek iki. Jadi nek ndeng-ndengnak ya, ndeng-ndengnak, kadang ngene kadang ngono. Nek di Jakarta ditramatisir bipolar akhirnya bangga, aku iki bipolar lho. Jadi dia sah untuk gendeng. Ono nek Jakarta iki bipolar ya toh? Ada teman kita itu yang seorang penyanyi jazz yang pernah tampil sama Kiai Kanjeng, dia punya penyakit yang kata dokter namanya bipolar, kepribadian ganda. Kadang-kadang ngene, kadang-kadang ngunu, kadang-kadang kumat ngono, kadang-kadang kumat ngene kan gitu. Dan ku nek wong desa gak ana critane. Wong desa bah bipolar, bah tripolar gak ana masalah, sing penting ngarit ta durung kan gitu. Gak ana masalah wong desa itu tangguh. Orang asli kita itu tangguh, tidak ada penyakit macam-macam. Mbah-mbah biyen gak ana diabetes gak ana. Gak ana. Nek saiki ku ana. Mergo panganan tambah gak jujur. Panganane iku diproduksi oleh pedagang-pedagang yang tidak memperhatikan kesehatan tapi hanya fokus kepada badine. Kita mboten. Nek zaman biyen lebih sehat. Nah, oleh karena itu kita harus belajar kepada mbah-mbah, kepada bapak-bapak. Betul enggak? Ini rek ya. Ana sing jeeling zaman awakmu cilik jek ana dulinan, rek. Ndik langgar ngono apa dulinan apa? Nekeran. Nekeranmu ngene ta ngene? Ngene ya. Ngene ya, rada elit berarti nek ngene iki. Nek duwe iso ngene. Aku ngalami pas aku jek ngarit pian nek ngene aku. Utawa lomba arit ya ta. Apa jenenge? Iya, Pak Harto itu dulu dibesarkan di desa Kemusuk, diasuh oleh Pak Carik di desa itu dan dia dididik untuk menjadi petani, angon sapi, dhewe ngarit bendino, tapi Pak Harto gak tahu ngarit. Mergo dhewe bendino mek nantang arek-arek sing ngarit liyane apa apa jenenge niku jenenge? Kacen ya, pokoknya arit nang wit-witan iki ya. Tes. Jadi Pak Harto menang terus. Jadi dhewe gak tahu ngarit oleh suket terus. Iku Pak Harto nya niki cilik wis ngono iku. Menangan. Gak tau ngarit oleh sing kene ngarit entek sukete. Lah nasibmu iku lho. Nyambut gawe kaya ngono ya gak jelas hasilnya. Pak Harto mek ngene-ngene terus lomba set oleh rong keranjang. Lah ngono. Iku Pak Harto. Kemudian baru dia setelah agak remaja dia pindah ke Wonogiri menjadi kerja di bank BPR, Bank Pengkreditan Rakyat dan seterusnya. Jadi aku dhewe biyen yo angon rek, aku angon iku rodok suwe lho rek. Selama SD aku angon terus lho, ngarit terus lho, ramban terus lho. Nek wedhus Jawa ramban, nek wedhus kibas ngarit. Terus mari ngono nek sore sambil angon aku bal-balan. Bal-balanku nek biyen musuhku utama iki Sambiroto. Gedek aku krungu kecil ya, cerdas gedek iki. Biyen aku roh aku. Cuman bukan musuhnya desa saya. Nek musuhnya desa aku itu pokoknya anak luruh daerah Kulon Jiji, Etan Jiji. Terutama Pak Lurah Sambiroto itu bian. Itu bian wah nek bal-balan kayak ngono itu. Aku cilik tapi aku wis melok tim dewasa. Ngono rek. Dadi sampai cukrek sikilku kin bian. Dadi aku asline iki aku iki pemain bola. Mergo si apa iki terus ya apa kok terus dadi koyo ngene iki ya apa critane. Ngono lho. Dadi mulane aku saiki iki tak ewangi iku Pak Indra Safri arek-arek. Lek ono arek 1930 Sambiroto ya. So jenenge? Mukhlis. Eh? Eh? Sapa jenenge? Mukhlis toh? Ayo arek-arek kuno, ya arek-arek Sambiroto kuno. Nek arek sing nggonku wis gak ono bal-balan saiki wis gak tepak blas desa kuwi wis gak tepak blas. Wong biyen bal-balan iku duduk bal kok sing dira kok sikil kok. Aku itu menang dari biyen iku yang mengagumkan nek garesan gak loro iku. Dan pokoknya bal iki digawe mancing tok engko. Engko dikomando karo penontone. Nek ning nggonku nek wis bal digiring ditokno musuhe terus engko tuabraan ku dikomando karo penontone. Slongket! Jeriet ngene iku. Wah, wow, aku pokoke nek eling jaman cilik ku seneng. Kok saiki iki game tok ae arek-arek iku. Aku tau bal-balan gak mlebu-mlebu padahal mengepung seperti ke lapangan di depan gawang lawan sampai memang grid gak mlebu-mlebu. Mbok dukune kuat arek ya. Eh? Tahu aku bal-balan ngene iku. Akhirnya kita putuskan balai dipecah ae wis. Gak angel-angel kita giring ya toh. Jaman biyen bal iku cek gurung, biyen bal kumpan rek. Cek ono yang keme terus dilebokno ya toh terus ada bendul didik terus kayak dijahit apa ditaleni. Ya iku luwara nek pas nyaduk kena iku luwara. Jadi waktu itu bola masih ada lubang untuk dipecah. Nek saiki wis angel. Waktu itu pokoknya digeyetno digiring suaduk bawah terus cuwet ngono pondong kau wedi terus duar wis bubar gak taek-taekan ngono seneng aku. Ayo rek apa meneh dilinane heh jumpritan obak sodor